bilang sayang. Jangan kau marah, diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, oh, aku terima. Bila ku menunggu, cinta bilang cinta. Hati ini.